di dunia kalian ini yang paling panasnya masih 1/70 dibandingkan panasnya api neraka yang ada pada yaumul qiyamah. 1/70 ya kawan. Bisa dibayangkan kalau kemudian ada kebakaran. Api yang berkobar sangat besar sekali. Dari jarak sekian meter kita itu sudah kepanasan. Ya, apalagi kalau berada di dalam yuridzubillah, hancur lebur. Dari jarak sekian meter kita sudah enggak kuat. Nah, itu api dunia. Nah, gimana api neraka? Kadang-kadang seorang di siang hari, subhanallah, kita kepanasan. Kita ini tinggal di Indonesia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Kita tidak merasakan yang namanya musim panas. Musim panas. Kalau di Arab, di Eropa, di sana ada musim namanya musim panas. Saif. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan rihlata syita'i wa as-saif. Ada musim panas. Musim panas ini. La hawla wa la quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha ishtadda al-harru fa'abrudu bis-salah, fa'inna shiddata al-harri min fayhi jahannam. Apabila panas itu sangat menyengat, maka tunda sholat sampai mendingin. Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu dari uapan jahannam. Dari uapan jahannam. Panasnya luar biasa. Ya. Tidak pernah mungkin kita merasakan di tempat kita ini. Panas yang sampai 50 derajat. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. Mungkin kalau dari ruangan ber-AC, begitu keluar, panas, yang diterpai dengan angin panas, seperti terbakar. Jalan dipanas itu seperti, subhanallah, masuk open, panasnya luar biasa. Nah ini baru di dunia. Bayangkan gimana di akhirat. Jadi jangan memandang rendah, ma'asyiral khairah. Jangan memandang rendah satu kemaksiatan yang kita lakukan. Itu besar akibatnya. Nah, jangan kamu memperhatikan perbuatan kemaksiatan yang kamu lakukan, namun kamu perhatikan kepada siapa kamu melakukan perbuatan kemaksiatan itu. Kamu tidak sedang menyelisihi seorang pemimpin perusahaan. Kamu tidak sedang menyelisihi seorang pimpinan ma'ahad misalnya. Tapi yang kamu maksiati itu adalah yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan segala macam kenikmatan kepadamu di dunia ini. Itulah yang kamu berbuat maksiat kepadanya. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat besar siksaan Allah, dahsyat. Maka ingat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Fattaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka, walau bisyiqqi tamrah. Walaupun dengan sepotong kurma. Nah, kamu ada kesempatan untuk bersedekah satu biji kurma. Sedekahkan. Semoga itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu dari neraka. Narullahil muqadah allati tattali'u alal af'idah. Yang masuk sampai ke kalbu seseorang. Wal'iyadzubillah. Inna 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu atas mereka mu'sadah. Kata al-mufassir, ay innaha alaihim mutbaqatun. Tertutup. Mu'sadah, yani mughlaqah, mutbaqah. Tertutup